بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخوتي في دين أعاذني الله وإياكم. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan pada kita kenikmatan yang tiada terhingga, dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar kita mampu mensyukurinya, karena dengannya Allah akan mengokohkan nikmat atas kita dan menambahkan dari nikmat yang ada. Ikhwati fidin azani Allah wa iyyakum. Seperti disampaikan dalam tema kajian kita ini tentang bagaimana kita meraih kejayaan umat Islam atau kaum muslimin, terutama kita generasi yang ada di akhir zaman ini. Sungguh dalam hal ini Allah sudah janji sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah selalu Allah menjanjikan kemenangan dan kemenangan. Lihatlah firman Allah yang sudah kita dengar tadi di mukaddimah. Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, membawa agama yang benar. Allah utus rasulnya dengan petunjuk, dengan agama yang benar, dan Allah mengatakan ini adalah liyudhhirahu 'alad dini kulli. Allah janji Allah akan memenangkan ini atas seluruh agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walau orang-orang musyrik mereka benci. Dan memang menjadi sunnatullah di mana mereka musyrikin tidak akan pernah rela, tidak akan pernah diam menyaksikan ahlu tauhid menampilkan tauhid, tidak akan pernah rela mereka orang-orang ahlu bid'ah melihat ahlu sunnah mengamalkan sunnah, seperti yang Allah katakan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan tidak bangkit emosi dan kemarahan mereka. Raja yang kafir ketika itu bersama pasukannya dan kaumnya, kecuali mereka bangkit marah dikarenakan melihat orang-orang yang beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ha'akadhal musyrik innama yankimu alal muwahhid tajridihi litauhid. Begitulah orang-orang musyrik, dia akan amat sangat marah menyaksikan orang-orang ahlut tauhid ketika menampilkan tauhid tidak mau mengikuti kesyirikan mereka, seperti yang terjadi kemarahan orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengikuti mereka. Begitupun hakadal mubtadi, kata beliau rahimallahu taala, innama yankimu anasun tajridihi mutabi'atir rasul. Begitupun orang-orang ahlul bidah, bangkit emosi dan kemarahan mereka kepada orang-orang yang menjalankan sunnah ketika melihat mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyelisihi kebid'ahannya. Maka ketahuilah ikhwah barakallahu fikum, sabarul muwahidil muttabi'ir rasul, kesabaranmu dalam menegakkan tauhid, dalam menjalankan tauhid, kesabaranmu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu khairun lah wa anfa', lebih baik bagimu dan lebih bermanfaat, wa ashal alaihi min sabri ala ma yunkimullah, dan lebih mudah atasmu daripada kesabaranmu menghadapi murka Allah. Artinya, biarpun mereka musyrikin, mubtadiin, ahlul ahwa semua bangkit marah kepada kalian, memusuhi kalian, maka sungguh itu lebih ringan dibanding kita harus berhadapan dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengorbankan manhaj kita, mengorbankan akidah kita, mengikuti kesyirikan yang ada, mengikuti hawa nafsu yang merajalela dan kesesatan yang terjadi. Sehingga iwa barakallahu fikum, ya, kata beliau, idza lam yakun budu minas sabri fastabir, kalau memang kita harus bersabar di atas kebenaran ini, sabarlah selalu. Al-haqqi di atas kebenaran ini, dakasabu tuhmadu uqbahu, karena kesabaranmu di atas kebenaran ini akan terpuji kesudahannya. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang sungguh tak bisa diukur dengan dunia, yaitu nikmat al-ilmu wal-iman. Nikmat Allah berikan kepada kita iman, Allah berikan kepada kita ilmu, sampai Allah katakan dalam firman-Nya, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa batas. Kata beliau, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sadri rahimahullah mengatakan, farrizqud dunyawi yaksulu lil mu'min wal kafir. Ketahuilah, rizki dunia semua bisa dapat, yang mu'min maupun yang kafir. Dan engkau tahu, dunia kecil, sedikit, amat sangat sedikit, sampai kalau ditimbang dengan sayap nyamuk, tidak ada menyamai satu sayap nyamuk dunia ini nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Begitupun nikmat dunia, seluruh kenikmatan dunia, kalau dikumpulkan, maka tidak akan melebihi kecuali seperti yang beliau gambarkan. Mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibanding akhirat kecuali seperti engkau celupkan jarimu ke samudra, kau angkat, fali yang durbi mayarji'a, perhatikan, seberapa sih air yang bersama tanganmu. Itu gambaran nikmat dunia yang dibagikan sekian banyak manusia. Lalu, kalau dunia sedikit itu bagian kita lebih sedikit tentunya, maka hendaknya engkau jangan menjadikan dunia sebagai ukuran untuk meraih kemuliaan, untuk meraih kejayaan. Karena sungguh ihwa barakallahu fikum, bukan di situ dan bukan sebab itu Allah memberikan kemenangan. Tapi Allah sudah katakan, dengan engkau mengikuti petunjuk Allah, engkau membela agama Allah yang benar, mengikuti kebenaran yang datang dari Allah, itulah sebab Allah memberimu kejayaan, Allah memberimu kemuliaan. Iwa fila barakallahu fikum. Dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimah ta'ala, annasu yatlubuna al-izza bi abwabil muluk wa la yajidunahu illa fi ta'atillah. Manusia, mereka mencari kemuliaan, kejayaan dari pintu-pintu kekuasaan, dari pintu-pintu kekayaan, padahal sungguh mereka tidak akan pernah mendapatkannya illa fi ta'atillah, kecuali dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah tetapkan dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, hanya bagi Allah kejayaan, kemuliaan, kemenangan, juga bagi Rasulnya, dan juga bagi mereka orang-orang yang beriman. Walakinnal munafikina la ya'lamun, walau mereka orang-orang munafik, akan tetapi mereka orang-orang munafik, mereka tidak tahu. Ikhwafillah barakallahu fikum, sebagian manusia menginginkan kejayaan dengan melalui jabatan, raja, atau yang semisalnya, seperti Fir'aun. Namun ternyata tidak mengantarkan pada kejayaan, malah justru mengantarkan kepada kehinaan yang luar biasa. Dunia dibinasakan Allah Ta'ala, akhirat ditenggelamkan dalam neraka. Fir'aun, karena dia menentang kebenaran yang datang dari Nabi Musa, yang disampaikan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang datang dari Allah Ta'ala. Begitu Qarun, mengira kekayaannya akan mengantarkan pada kejayaannya. Ternyata sesaat dia menikmati kekayaannya, tenggelam ke dalam bumi beserta seluruh kekayaannya. Di mana kemuliaannya? Dalam sejarah ikhwah barakallahu fikum, mana pemimpin yang terus kejayaannya, kemuliaannya berlanjut? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat ini, ikhwah barakallahu fikum, yang telah memberikan contoh bagi kita bagaimana meraih kejayaan, dan itulah wujud nyata janji Allah. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, petunjuk yang Allah anugerahkan kepada kita ini, ini adalah merupakan afdalun ni'am, nikmat Allah yang paling utama, yang paling agung, yang dengan nikmat inilah ikhwah barakallahu fikum, kita di dunia Allah selamatkan dari kehinaan, Allah selamatkan dari kesesatan, dan kelak di akhirat janji Allah, kalau kita mengikuti petunjuk ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hantarkan kita, menyebabkannya kita masuk dalam surga Allah. Sehingga mereka, penduduk surga, mereka awal pertama masuk ke dalam surga, apa yang mereka ucapkan? Pujian mereka kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami dengan petunjuknya sehingga kami sampai di surga ini. Kalau bukan karena petunjuk dan bimbingan Allah, tentu tak mungkin kita sampai ke dalam surga Allah. Hadirin kaum muslimin, ikhwani fiddin, ajalan wa iyyakum. Begitu pula Allah menurunkan petunjuk tidak hanya berupa kitab yang Allah turunkan, tapi Allah utus utusannya guna mempraktikkan petunjuk yang Allah turunkan tersebut, dan guna menjadi teladan bagi umatnya. Dan Allah Ta'ala akan membuktikan janjinya melalui utusan Allah, Rasul yang Allah utus. Allah berikan kemenangan-kemenangan bagi umatnya. Hadirin ikhwani fiddin azinallahu iyyakum, sehingga Allah ingatkan kepada kita, di samping nikmat Allah yang besar bagi kita berupa petunjuk, juga Allah mengutus Rasul itu pun nikmat yang amat besar bagi kaum mukminin. Allah sebutkan dalam firman-Nya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh benar-benar Allah telah menganugerahkan karunia yang amat sangat besar bagi kaum mukminin. Mana nikmat Allah yang besar itu? Ketika Allah Ta'ala mengutus di tengah-tengah kalian manusia, di tengah-tengah kita, ya, di kalangan manusia, rasulan, seorang utusan, min anfusihim, dari jenis mereka. Rasul Allah utus dari jenis kita manusia, bukan dari malaikat. Karena kalau Rasul yang Allah utus dari malaikat untuk kita, tentunya kita tidak sanggup meneladaninya. Renungkan. Malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat tidak butuh menikah. Kalau utusan Allah itu malaikat, mampukah kita meneladaninya? Tentu tidak sanggup. Beda. Ya. Sehingga merupakan nikmat Allah diutus Rasul sama dari kalangan kita manusia. Kemudian kata Allah Ta'ala, yatlu alaihim, Rasul diutus itu supaya membacakan kepada mereka manusia ayatihi, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan pada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, yakni as-sunnah. Ya, hadis-hadis Rasul SAW dan praktiknya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang mana manusia sebelumnya, sebelum itu benar-benar manusia ada dalam kesesatan yang nyata. Masyarul muslimin ikhwani fi din azanillahu iyakum, petunjuk itulah yang mengangkat derajat manusia menjadi mulia. Karena ilmu ini menjadikan Adam lebih mulia kedudukannya dari malaikat-malaikat yang ada. Sehingga kalau kita tetap terus mengikuti petunjuk Allah dan kita mampu mengendalikan nafsu, maka kita akan lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk, justru tunduk pada nafsu, sungguh kita akan terhina, lebih hina dari binatang-binatang yang ada. Maka Allah kutuk mereka orang-orang kafir yang tidak mau menerima petunjuk. Allah katakan, alladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, orang-orang kafir mereka makan minum bersenang-senang kayak binatang. Wan naru maswal lahum, neraka tempat bagi mereka, kata Allah Ta'ala. Ikhwan fil din azana wa iyyakum, maka tadi dikatakan nikmat besar yang Allah berikan pada kita berupa keimanan dan ilmu yang Allah berikan pada kita ini, ini adalah merupakan kenikmatan atau rizki yang tak terbatas kebaikannya, yang tak terbatas nilainya, luar biasa. Ya? Dan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala cintai dari hambanya, yaitu nikmat iman dan nikmat ilmu. Dan iwafillah barakallahu fikum, ketahuilah apa yang Allah sampaikan bahwa kejayaan hanya akan diraih dengan ketaatannya kita kepada Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah katakan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40 dan 41, Allah sebutkan, walayansurannallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah berfirman, dan benar-benar Allah Ta'ala pasti menolong orang yang menolong Allah, yakni menolong agamanya. Dan sungguh Allah Ta'ala maha kuat, Allah maha perkasa. Untuk menolong hambanya tidak susah Allah Ta'ala. Siapa mereka? Orang-orang yang dikatakan menolong Allah dalam perkara agamanya. Mereka adalah alladzina immakannahum fil ard, orang-orang yang ketika Allah beri mereka kedudukan di muka bumi, aqamus shalah, mereka senantiasa mendirikan salat, wa atuz zakah, mereka selalu menunaikan zakat, amaru bil ma'ruf, mereka menyuruh pada yang ma'ruf, wa nahu 'anil munkar, mereka mencegah dari yang munkar, walillahi 'aqibatul umur, dan bagi Allah seluruh urusan ya adalah akibatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk senantiasa berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, meneladani dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah kehidupan manusia, maka sungguh prestasi yang termulia, kejayaan yang diraih oleh manusia adalah kejayaan yang diraih oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itulah kemenangan yang sebenarnya. Ya, benar-benar kemenangan yang luar biasa. Dan coba perhatikan dan renungkan ikhwah barakallahu fikum. Negeri Arab dulunya enggak pernah diperhitungkan oleh Persia dan Romawi. Karena posisi negeri Arab ini lembah, Mekah khususnya, lembah tandus gersang dan susah orang hidup di situ. Sedangkan Persia Romawi punya gudang-gudang harta yang luar biasa. Mereka menyimpan harta berupa emas dan segala macam perhiasan yakut, mutiara dan berbagai hiasan berlian. Mereka ada di negeri mereka. Sedangkan di Saudi atau di Arab ketika itu, gersang tandus, tak ada kehidupan. Nyaris tak ada kehidupan. Sehingga tidak diperhitungkan negeri ini. Nah, tapi subhanallah, Allah mentakdirkan diutusnya Rasul dipilih dari orang Arab. Dan apa yang terjadi? Dengan ilmu yang diturunkan Allah kepada beliau, dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, beliau membimbing sahabat-sahabatnya. Perhatikan apa yang terjadi. Janji Allah ta'ala benar-benar terlaksana. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongmu, mengokohkanmu. Dan ingat ikhwah barakallahu fikum, dalam perjuangan beliau Rasulullah SAW dan para sahabatnya meretas dan meraih kejayaan, itu tidak terlibat di dalamnya orang-orang munafikin. Ya, Allah pisahkan mereka. Allah tidak sertakan mereka. Justru mereka orang-orang munafikin selalu membuat makar dan tipu daya di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Tapi Allah selamatkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari mereka. Coba perhatikan apa yang diteriakan orang-orang munafik. Disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang ucapan mereka, yaquluna la in rajana ilal madinah la yahrujanna al azu minhal adal. Mereka mengatakan, kalau kita kembali ke Madinah, kan kita keluarkan mereka, orang-orang yang rendah. Ya. Dari kalangan kita, orang-orang yang mulia akan mengeluarkan mereka, orang-orang yang rendah. Mereka menganggap bahwa mereka akan mendapat kemenangan, kemuliaan ilmu nafik. Padahal Allah katakan, ternyata Rasulullah SAW ya, ketika berperang, mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Munafik selalu beralasan diajak berperang. Ya, karena itulah Allah menyatakan lillahil izzatu wali rasulihi. Bagi Allah kemenangan, kejayaan bagi rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Namun orang-orang munafik mereka tidak pernah tahu. Dan yafila barakallahu fikum. Allah katakan dalam surat Ghafir ayat yang ke-52. 5152. Allah sebutkan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sungguh kami benar-benar akan menolong rusul kami, utusan kami, dan akan menolong orang-orang yang mereka beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wa yauma yaqumul asyhad, dalam nanti di waktu mereka bangkit. Ya, ketika di hari kiamat, ketika bangkit persaksian-persaksian, ya. Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum. Hari ketika orang-orang yang zalim tidak ada manfaatnya alasan mereka. Walahumul la'nat walam su'uddar. Bagi mereka laknat dan bagi mereka akibat tempat yang buruk. Ya, bagi mereka adalah tempat yang buruk, neraka wal'iyadzubillah. Perhatikan ikhwah barakallahu fikum. Kalau kita merenungkan ayat ini, seperti dikatakan para ulama, kemenangan, kejayaan, bukan semata-mata mengandalkan dari kekuatan diri kita, bukan dari kecerdasan kita, bukan dari kejeniusan akal kita. Tapi perhatikan, kejayaan kita dapatkan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebab-sebab datangnya pertolongan Allah ini disebabkan karena kesolehan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita. Sehingga seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tadi, ya, dalam kitab Ikhlasatul Lahfan, manusia mencari kejayaan, kemuliaan dari pintu kekuasaan, padahal mereka tidak dapatkan. Sehingga seperti antum perhatikan, sebagian manusia di zaman kita ini, mereka berlomba bersaing untuk meraih kedudukan, meraih kursi, meraih jabatan. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Itu adalah kedudukan yang semu, hanya di dunia sementara saja. Tapi kalau Allah memberikan kemenangan bagi mukminin, Allah akan berikan kemuliaannya di dunia, kemudian kemuliaan dan kejayaan kelak di akhirat. Contoh sudah ikhwah untuk kita generasi awal umat ini. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mereka awalnya orang-orang yang lemah dan tertindas, karena mereka masih awal-awal, yang kemudian Allah berikan pada mereka pertolongan demi pertolongannya, sehingga dunia takluk di tangan-tangan mereka, atau melalui tangan-tangan mereka Allah memberikan kemenangan, dan dunia bisa ditaklukkan, kekuatan besar bisa ditundukkan. Persia, Romawi bukan kekuatan yang kecil, itu adalah kekuatan yang luar biasa saat itu. Itulah ihwa barakallahu fikum yang harus kita pegang teguh janji Allah ini untuk menjadi barometer kita kaum muda. Jangan kita menganggap dengan kita mendapat sarjana kita akan mulia, dengan kita mendapat gelar doktor kita akan mulia. Hadirin, kemuliaan itu diraih dengan ketakwaan kita. Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah janji pada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal salih. Apa janjinya? Hadirin, Allah katakan, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim. Pasti Allah akan beri mereka kekuasaan di muka bumi sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum mereka Allah beri mereka kekuasaan, kemuliaan, kemenangan. Wala yumakkinanna lahum. Allah pasti akan mengokohkan mereka, dinahum, agama mereka, alladzirtadha lahum, yang Allah ridha bagi mereka. Wala yubaddilannahum, dan Allah akan mengganti bagi mereka, min ba'di khaufihim amna, setelah takut yang menimpa mereka Allah ganti dengan aman damai yang mereka rasakan. Sehingga ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka hanya ibadah padaku, mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Hadirin, jangan lupa sejarah. Barakallahu fikum. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau kembali ke Mekah dengan kemenangan yang luar biasa. Sampai Allah abadikan ini sebagai nikmat untuk dikenang oleh kita semua. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ingat, Allah mengingatkan kepada Nabi ketika itu sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita. Idza jaa nasrullah. Ketika datang apa? Pertolongan Allah. Wal fath, dan ditaklukannya, dibukanya kota Mekah. Kembali ditaklukkan Mekah. Ya. Sehingga dengan kemenangan ini, waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau saksikan manusia berbondong-bondong ketika itu masuk Islam, memeluk agama Allah. Dan dengan itu dibersihkan Ka'bah dari segala macam berhala, bersih semua mereka hanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan Allah memberikan yang dulunya mereka tidak tenang tinggal di Mekah. Mereka diintimidasi, mereka ditindas, mereka disiksa siang dan malam hari. Setelah Fathu Mekah, Mekah ditaklukkan kembali oleh Nabi dan kaum muslimin. Mereka hidup tenang, tentram, hanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin, ini karunia, kemenangan telah diraih, telah terbukti. Bukan hayalan, bukan teori. tapi sudah nyata dan dicatat dalam sejarah emas. Ya, dengan tinta emas. Lihat kemenangan yang diraih oleh mereka Nabi dan para sahabatnya. Yang sampai saat ini pun negeri yang menjadi tempat Nabi ketika itu selalu Allah jaga sebagai negeri yang aman, damai, sentosa. Negeri yang makmur luar biasa. Namun Allah Ta'ala mengingatkan, wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itu orang-orang fasik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan kita ini tertipu dengan slogan-slogan ikhwanul muflisin, ikhwanul muslimin, yang mereka menggunakan istilah al-haqqu bila nizam yaglibuhul batilu bin nizam. Kalau kebenaran tidak terorganisasi, akan terkalahkan dengan kebatilan yang terorganisasi. Ini ungkapan mereka. Sehingga mereka mengajak kaum muslimin untuk merapatkan barisan, membuat organisasi yang rapi dalam naungan mereka, dalam struktur mereka, supaya bisa mengalahkan kekuatan Yahudi yang terorganisasi. Tapi sejarah membuktikan, tidak pernah mereka menang. Betul? Tidak pernah ada kemenangan mereka. Mana kemenangan mereka? Di Mesir mana? Suriah mana? Irak mana? Tidak ada. Kita cukup kiranya sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, Amir Mukminin, Khulafa Ar-Rasyidin. Lihat kemenangan, kejayaan yang mereka taklukan. Eropa semuanya hampir tertundukkan semuanya, sampai ke timur, ke daratan Cina. Luar biasa hadirin ikhwan fillah ajalla wa iyyakum. Apakah kita tidak bercermin kepada mereka, tidak lihat sejarah mereka? Jangan terkait dengan seruan slogan mereka, apalagi seruan ISIS yang menyerukan khalifah, khalifah, khalifah, kekhilafah, khilafah. Atau Hizbut Tahrir yang mengajak, ayo kita bangun khilafah. Hadirin, mereka meneriakan untuk berhukum dengan hukum Allah, untuk meraih, menegakkan hukum Allah dengan mendirikan satu khilafah atau satu negara. Belum saja mereka buat negara, pada diri sendiri belum bisa menegakkan hukum Allah. Mau bagaimana? Tapi lihat Rasulullah SAW tidak pernah belum mengajak kaumnya untuk berorganisasi, membuat organisasi yang kuat, menyaingi musyrikin untuk mendirikan negara Islam. Tidak. Belum mengajak kepada tauhid. Mengajak untuk menyembah Allah semata. Terus dibimbing mereka para sahabat. Sampai akhirnya bukan hanya orang Arab yang tunduk kepada Islam, tapi negara-negara yang ada di dunia, Persia Romawi ketika itu yang ada yang besar, juga ditaklukannya dan tunduk menerima kemenangan Islam ini mereka akui. Ikhwan barakallahu fikum. Sehingga apa yang Allah katakan, tidak ada kemuliaan kecuali kembali kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dan Allah telah menyatakan, innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Sungguh orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya, mereka ada dalam kerendahan dan kehinaan. Cukup bagi kita menjadi garis merah, catatan tersendiri. Jangan tergiur dengan slogan dan semboyan apapun yang mengajak, menawarkan pada kita provokasi atau yang lainnya untuk kita ikut dalam organisasi apapun yang dilabeli dengan Islam, padahal di dalamnya banyak pelanggaran-pelanggaran syariat Islam. Karena apa? Dengan pelanggaran yang ada di dalamnya itu, hadirin, itu adalah merupakan awal dari kehinaan. Maka ikhwan barakallahu fikum, Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, hadzal ummah syarafaha Allah bihadzal din wa 'azzaha bihi, fa idza takhadalat an dzalika fala qimata laha wala 'izzata wala sa'adata. Dengar apa yang beliau ucapkan ini. Umat ini, mulianya umat ini adalah dengan agama Islam ini. Mereka jaya dengan Islam ini. Maka apabila umat ini telah meremehkan nilai-nilai Islam, tidak ada lagi nilai pada mereka. Tidak ada lagi kemuliaan, kejayaan pada mereka. Dan tidak ada lagi kebahagiaan bagi mereka. Lihat ikhwah. Ya? Kemuliaan, kemenangan umat Islam ini dulu diraih dengan apa? Dengan berpegang dengan agama Allah. Dengan agama ini mereka diberi kejayaan, kemuliaan, kemenangan. Sehingga kalau umat ini sudah meremehkan nilai-nilai sunnah Rasul, apalagi menentang, maka ingat, tidak ada nilainya mereka. Amalan mereka semua sia-sia. Upaya mereka semua sia-sia. Jalan mereka sesat. Dan tidak ada mungkin, tidak mungkin Allah memberi mereka kemenangan. Allah akan berikan kemenangan bagi mereka kalau mereka mau kembali kepada agama Allah. Sementara yang lain, mereka orang-orang dari kalangan, ya, orang-orang yang mementingkan dunia, ya, baik mereka liberalis dan yang lainnya, meneriakkan untuk membangun ekonomi, dan membuat lalai dari nilai-nilai Islam. Hadirin, hati-hati. Ya, walaupun mereka dilabeli dengan syariah-syariah. Ya, ini syariah, apa syariah? Semua dilabeli syariah. Benarkah sesuai syariah? Ingat, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa hatum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa tarkul jihad sallatallahu lakum dzul la yaji'u anhu ahadun hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian telah praktek jual beli dengan cara riba, atau kalian sudah terjerumus ke dalam praktek-praktek ribawi, kemudian kalian sudah senang dengan pertanian kalian, kalian sibuk dengan peternakan kalian, dan kalian tinggalkan jihad, tinggalkan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu termasuk jihadul akbar, jihad yang besar di zaman kita ini, kalian tidak lagi hiraukan ini. Dengan sebab itu kata beliau, sallallahu lakumudzul, Allah akan timpakan pada kalian kerendahan, kehinaan, kenistaan. Lihat ikhwah, kalau Allah sudah merendahkan, Allah sudah menistakan satu kaum, siapa yang akan mengangkat mereka? Sejarah manusia telah mencatat, ketika Allah merendahkan, menghinakan, mengazab kaum Nabi Luth, siapa yang menyelamatkan mereka? Tidak ada. Ketika Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh, siapa yang menolongnya? Tidak ada. Begitu umat ini ketika tenggelam dalam kesesatan, merajalela subhat yang mereka tebarkan, dan terus mereka mempropagandakan kesesatannya, Allah tidak tolong mereka, terus tenggelam dalam kesesatannya. Maka kalian ya ahlas sunnah, kalian tetaplah pegang teguh sunnah ini. Karena dengannya kita akan Allah beri kemenangan sebagaimana jalan yang disampaikan, hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan tetap ada, akan selalu ada sekelompok kecil dari umatku ini, orang yang terus dia tampil di atas kebenaran. Sampai beliau mengatakan mansurun, mereka akan terus Allah tolong. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang memusuhinya, orang yang menentangnya, orang yang menghinakannya. Tidak akan membahayakan. Apakah kita tidak percaya dengan janji Allah dan Rasulnya, lalu kita mempercayai dengan ucapan-ucapan tokoh-tokoh dari kalangan Hizbiyun, dari kalangan teroris, dari kalangan Ikhwanul Muslimin, ulama-ulama meneriakan kita dirikan khilafah untuk mencapai kemenangan dengan mengibarkan bendera bertuliskan la ilaha illallah. Hadirin, mereka kibarkan bendera bertuliskan la ilaha illallah, lalu mereka berbuat syirik kepada Allah. Apa artinya? Mereka meneriakan Muhammadur Rasulullah, kalau mereka melakukan bid'ah, apa artinya? Kemenangan bukan dari sebab itu, hadirin. Lihat kemenangan yang Allah berikan kepada khulafa ar-rasyidin. Kemenangan yang dilabatkan para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin, karena waktu yang singkat akan sedikit kami sampaikan. Untuk itu, agar kita bisa kokoh terus ya di dalam kebenaran ini, mengemban agama ini, risalah yang berat ini hadirin. Apa yang harus kita lakukan? Ini beberapa kiat untuk kita terus kokoh di atas kebenaran, agar kita mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang menyebabkan Allah datang menolong kita, atau menyebabkan datangnya pertolongan Allah atas kita, kalau kita di atas al-haq, di atas kebenaran. Kalau kita sudah tidak di atas al-haq, ingat, kita tidak akan bisa. Jangan terkecoh dengan semboyan tadi. Kalau kebenaran tidak terorganisasi, akan dikalahkan dengan kebatilan terorganisasi, terorganisir. Padahal sudah Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, إِذَا جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Kalau kebenaran sudah kembali datang dan tegak, kalau kita kembali menegakkan kebenaran, niscaya kebatilan akan sirna. Dan memang kebatilan pasti kalah. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quranul Karim, kataballahu la'aghlabanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan, pastilah aku dan rasulku akan memenangkan, ya, akan mendapat kemenangan. Innallaha qawiyyun aziz. Allah Maha kuat, Allah Maha perkasa. Dalam surat Mujadalah ayat 21. Allah sampaikan ini. Sehingga hadirin ikhwana fillah, ikhwati fiddin azza wa iyyakum, sekarang kita akan lihat kiat-kiat ini supaya kita tetap kokoh di atas kebenaran, untuk kita menyongsong kemenangan, untuk kita bisa meraih kembali kemenangan. Pertama, hendaknya yang pertama, al-istimrar fi talabil ilm. Engkau, kita semua selalu istimrar, terus-terus dalam menuntut ilmu. Hendaknya kita terus-menerus dalam menuntut ilmu. Karena sungguh antum perhatikan, Allah menurunkan Al-Quran berangsur-angsur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat menyaksikan proses perjalanan turunnya wahyu. Dan itu bimbingan buat mereka, untuk mengokohkan mereka semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin kokoh terus. Dan mereka para sahabat begitu semangatnya dalam meraih ilmu, dalam menuntut ilmu. Mereka tidak ingin kelewat wahyu yang turun, kecuali mereka harus dapat dan usaha dapat. Lihat. Sehingga dengan istiqomahnya mereka terus duduk bermajlis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendengar, bahkan yang hadir menyampaikan kepada yang gaib, yang tidak hadir. Ini menunjukkan semangat mereka dalam menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu. Inilah yang membuat mereka kokoh di atas kebenaran itu. Karena apa? Kebenaran tersampaikan. Mereka benar-benar menyampaikan firman Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Selalu mereka saling nasihat-nasihat dengan kebenaran. Selalu nasihat-nasihat dengan kesabaran. Ini yang akan menjadi sebab istiqomah orang di atas kebenaran. Dan ingat, Allah pasti akan menolong mereka yang kokoh di atas kebenaran. Seperti yang tadi. Walaupun jumlah mereka kecil, sedikit. Sampai beliau menggambarkan, orang-orang yang soleh, yang kokoh di atas kebenaran, yang mereka dikatakan guroba, orang-orang asing ini, ya, mereka digambarkan Nabi SAW, antum finnasi kasaratil bayadha fi jambi saril aswad. Kalian di tengah-tengah manusia ini seperti sehelai bulu yang putih pada seekor sapi yang warna hitam. Tentu tidak banding. Artinya ikhwah, orang yang kokoh tegar di atas kebenaran ini kecil jumlahnya, amat sedikit, ya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ahlul Islam finnasi guroba. Orang-orang Islam di tengah-tengah manusia guroba, asing. Wa ahlul iman, orang-orang mukmin yang beriman dengan benar, fil Islam, di tengah-tengah kaum muslimin, fil muslimina guroba, mereka asing. Kayak antum menjalankan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin, kelihatan apa? Aneh loh. Awan kok cadar ini? Antum lah dengan istri antum, orang ngangas semua lihat. Ih, agama apa lagi? Aneh kayak itu. Padahal muslimin ngerti hukum jilbab, ngerti hukum hijab. Ya, ngelihat orang pakai hijab kayak orang gak pernah lihat, aneh. Nah, itu kata beliau. Wa ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, fil mukminin, di tengah-tengah orang mukmin, ghuraba, para ulama di tengah-tengah mukminin, ghuraba. Ya. Ikhwan barakallahu fikum. Dan orang-orang yang mereka apa? Ahlus sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah ini dan menyerukan sunnah, para da'inya yang menyerukan kepada sunnah dan memberantas kebid'ahan atau menentang kebid'ahan, di tengah-tengah manusia ini, di tengah-tengah mereka adalah asaddul ghuraba, lebih asing lagi. Lebih asing lagi. Sehingga wajar kalau kayak Syekh Robi hafizahullah ta'ala yang memberikan tahzir, ya, fulan, fulan, fulan begini, karena kesalahan-kesalahan mereka, juga tidak luput dari apa? Kritikan, ya, orang-orang yang mengatakan dirinya para ulama. Ya, ikhwa barakallahu fikum, aneh. Ulama jar wa ta'dil sekelas beliau itu. Barakallahu fikum ikhwa. Taib, yang pertama, supaya kita kokoh dan sebenar apa? Terus, tuntutlah ilmu. Dan sungguh ikhwa, ingat ucapan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, ya, untuk menjadi nasihat bagi kita semuanya, ikhwa barakallahu fikum, kata beliau, al-ilmu kathirun wal-umru kathirun. Beliau mengingatkan kepada kita, sungguh ilmu itu betapa luas, sedangkan umur kita betapa pendek. Kalau ilmu Allah kita pelajari, tidak mungkin selama hidup kita hanya untuk belajar ilmu Allah akan habis, tidak mungkin. Bayangkan, Allah misalkan, andaikan 7 samudra airnya dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah saja, ditambah lagi 7 kali, tidak akan habis sebelum selesai kalimat Allah tertulis semuanya. Betapa kecil ilmu kita, umur kita pendek. Maka dari itu kata beliau, ya, karena waktu kita pendek, ilmu yang banyak harus kita pelajari. Fahud minal ilmi matahtaju ilaih fi amri dinik. Ambillah, pelajarilah yang terpenting dalam perkara agamamu selama hidupmu ini. Ikhwa barakallahu fikum. Sehingga para ulama mengatakan, tafaqahu fid din ismatu minal fitnah. Engkau mendalami agama, itu akan menjagamu dari fitnah. Orang yang enggak ngerti agama mudah terkena fitnah dan mudah tersesat dalam gelombang fitnah. Masih ada waktu? Masih? 15 menit. Taib. Ikhwah fillah barakallahu fikum, yang kedua adalah al-amalu bil ilmi. Engkau harus mengamalkan ilmu itu. Amalkan ilmu yang kau dapatkan. Karena apa ikhwah barakallahu fikum? Allah katakan yang menyebabkan Allah Ta'ala memberikan kejayaan, kemenangan bagi kita di dunia dan di akhirat ketika ilmu diamalkan. Coba lihat para sahabat, tidak satu ilmu didengar, didapat dari Nabi, pasti mereka amalkan. Terus dan terus seperti itu sehingga makin hari makin mulia, makin jaya mereka keadaannya. Dan Allah sudah beri kabar gembira. Ya, karena memang ilmu ini akan memberikan faedah, akan memberikan manfaat kalau diamalkan. Dan tidak ada faedah, tidak ada manfaat ilmu kalau tidak diamalkan, bahkan akan menjadi sebab bencana. Lihat firman Allah hadirin dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, Allah katakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam." Sungguh Al-Qur'an ini membimbing manusia pada jalan yang lurus. Dan yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, memberi kabar gembira orang mukmin yang beriman, yang beramal saleh, annalahum ajran kabira, bagi mereka pahala yang besar. Di dunia Allah beri mereka kemenangan, di akhirat beri pahala yang besar, itu surga Allah. Nah, dan ya fila barakallahu fikum, juga Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi tentang apa? Orang mukmin yang beramal dengan ilmunya. Dengan ilmu kita beriman, kemudian diamalkan menjadi amal saleh sehingga bermanfaat ilmunya. Allah katakan, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Allah beri kabar gembira orang mukmin yang beramal soleh, bagi mereka adalah pahala yang baik, yaitu surga Allah Ta'ala. Dan iwa barakallahu fikum, kata Sa'id al-Hudri, Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu, beliau menuturkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Beliau bersabda, "La yamna'anna ahadu haibatan nasi ayyakula fi haqqin." Jangan sampai menghalangi seorang di antara kalian rasa takut kepada manusia untuk engkau mengatakan sesuatu yang benar. Idza ra'ahu aw syahidahu, ketika engkau melihat kebenaran atau menyaksikan kebenaran, aw sami'ahu atau mendengar kebenaran, enggak usah kamu takut, ikuti kebenaran itu. Jalankan kebenaran itu. Itu kita dituntut seperti itu. Kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 66. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairul lahum asyadu tasbita. Andaikan saja mereka melaksanakan, menjalankan apa yang telah dinasihatkan kepada mereka oleh Allah, apa yang telah dibimbingkan kepada mereka oleh Allah, pasti itu lebih baik bagi mereka dan akan sangat mengokohkan mereka. Itulah ikhwah. Kata Syekh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ilmu, kalau kita ingin kokoh ilmu kita, amalkan ilmu itu. Inilah kata Allah. Kalau seandainya setiap ilmu yang kau dapatkan, kau amalkan, didapat lagi, diamalkan terus, maka ilmu akan menjadi pribadimu. Pribadimu tegak dengan ilmu, sehingga menjadi kokoh ilmu pada dirimu dan tidak akan hilang dengan berjalannya waktu. Yang ketiga, namiwa, kita ingat kalau sampai ilmu tidak diamalkan, menjadi hujah bagi kita, menarik kita ke neraka wal iyadzubillah. Yang ketiga, at-tamassuk bil kitab wa sunnah. Berpeganglah engkau dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Karena dengan kita berpegang dengan dua perkara ini ikhwah, kita akan mendapat kemuliaan. Seperti yang dikatakan, Allah timpakan pada kita kehinaan sehingga kita kembali kepada agama kita, berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, sehingga dikatakan para ulama, tamassaku bisunnatin najat, kau berpegang teguh dengan sunnah pasti kau selamat. Dan Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullah atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah pada rasulnya, jangan kau batalkan amal-amal kalian karena menyelisihi Allah dan rasulnya. Dan ikhwa barakallahu fikum, ingat Allah katakan, wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat pada Allah dan rasulnya, sungguh dia orang yang mendapat kemenangan yang besar dunianya, begitupun akhiratnya. Lihat ikhwa, para sahabat mereka itu kalau mau bilang kaya, mereka tentunya orang yang amat sangat kaya raya. Karena perbendaharaan Persia dan Romawi ada di tangan mereka. Mereka taklukan, mereka dapatkan. Namun mereka tidak kemudian poya-poya, bergelimang dengan harta, terpedaya dengan harta, lalu mereka gugur dalam ketaatannya pada Allah. Tidak. Mereka jadikan harta cuma di tangan mereka, berjalan berlalu dan tidak di hati mereka. Sehingga mereka tidak sombong dengan banyaknya, tidak sedih dengan tiadanya, dan mereka tetap menjaga takwanya. Itulah kemenangan yang mereka raih sebab berpegang dengan bimbingan Allah Al-Quran dan bimbingan Rasul, yaitu sunnah Rasul SAW. Singkatnya demikian. Yang keempatnya ikhwah, kita untuk bisa kokoh terus di atas ya, kebenaran ini, agar Allah bisa menolong, agar Allah selalu menolong kita. Saya ulangi, agar Allah selalu menolong kita, agar kita bisa mendapat pertolongan Allah, adalah hendaknya kita ya, dengan 1, 2, 3 belum cukup, maka yang berikutnya musahabatul akhir. Kita harus berteman dengan orang-orang pilihan, orang-orang yang baik. Karena apa ikhwah barakallahu fikum, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin, dengan orang yang beriman. Jangan makan makananmu kecuali orang takwa. Atau dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Nabi SAW bersabda, ar-rujulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Sungguh seseorang itu tergantung agama temannya, teman dekatnya. Kalian perhatikan, siapa di antara kalian ya. Perhatikan oleh kalian siapa teman dekatnya itu. Perhatikan saudara antara kalian siapa teman dekatnya. Ikhwafillah barakallahu fikum, inilah yang terjadi dalam dakwah ini ikhwah. Asatidah yang mungkin dulunya bersama kita tiba-tiba berbalik arah, berseberangan lagi dengan kita. Itu tidak lain juga besar pengaruh dari teman duduk mereka berteman duduk. Ya. Yang dulunya mereka berseberangan dengan Firanda tiba-tiba ya bermesraan dengannya, berduduk bersanding dengannya. Sehingga kebawa pemikirannya, akhirnya jadi bersamanya, berpisahlah dengan kita akhirnya. Dan itu sudah takdir Allah, sunnatullah. Mestinya kita berlindung pada Allah. Semoga kita dijaga Allah Ta'ala, istiqomah. Cari teman yang baik, cari guru yang baik. Kalau teman saja harus baik, apalagi guru yang ajari ilmu kita, cari yang baik. Kalau teman sekedar duduk saja harus cari yang baik, apalagi teman hidup sehari terus-terusan. Maksudnya istri, cari yang baik pula. Jangan istri yang membuat kita melenceng agamanya. Ya? Karena dia bukan teman sehari dua hari, teman sampai mati itu istri kita. Cari istri yang baik. Itu kalau masalah konsep berteman. Cari teman yang baik. Ya? Ini petunjuk Rasulullah SAW. Karena apa? Kalau kita berteman dengan orang mukmin, tentu beda. Kata Allah. Ya? Disebutkan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah mereka orang yang beriman sama dengan orang fasik? Tidak sama. Kalau kita berteman dengan orang mukmin, ketika dengar azan, teman kita akan bilang, saudaraku afan ya akhi, sudah azan, ayo kita ke masjid dulu. Dia akan mengingatkan kita. Ketika sudah jamnya taklim, afan ini kayaknya ada taklim sekarang, ayo kita berangkat. Ini teman yang mukmin. Tapi kalau teman yang, wallah alam ya, yang lain yang rusak, kita mau afan ya, saya mau sholat dulu, alim saja kamu. Nanti gampang sholat nanti. Subhanallah hadirin, ini tanda-tanda. Ya, ngajak temannya taklim, besok lagi taklim masih ada. Terus ikhwah, hati-hati. Beda, maka cari teman yang baik yang mendukung agama kita untuk kokoh. Jangan cari teman yang pelin-pelan. Apalagi, ya manhajnya mumayyin, la'ab. Ya subhanallah hadirin, main-main. Agama kok main-main? Lembe. Ya hati-hati hadirin. Ya. Hati-hati, jangan yang begitu. Karena Rasulullah SAW menyatakan, hadis sering kita dengar, innama wasalul jalis salih wa jalis sisu, permisalan teman duduk yang soleh dengan yang buruk seperti orang apa? Berteman dengan hamil misik, teman berteman dengan penjual minyak wangi, adapun berteman dengan orang yang jelek seperti berteman dengan tukang pandai besi. Bedanya di mana? Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, imma anta jilminu riha, ya. Imma an yukhzika, pertama mungkin kita akan diberi. Kalau tidak, mungkin engkau akan membeli. Atau kalau tidak, engkau akan mencicipi. Dioles, coba lihat harumnya. Belum beli sudah dapat. Kecipretan bau harumnya karena teman yang baik. Tapi kalau teman yang jelek seperti teman pandai besi, kita enggak ikut kerja cuma nongkrong lihat orang kerja pandai besi. Kepercik apinya kena badan kita, pakaian kita sobek, kita kena asapnya bau asap, enggak sedap. Ya hadirin, makanya cari teman yang baik. Walaupun kita mungkin sholatnya masih jarang-jarang, tapi sering berteman dengan orang yang soleh, lama-lama kita akan kebawa jadi soleh. Orang pun akan lihat itu rajin ke masjid. Begitu. Hadirin yang dimuliakan. Ini yang keempat. Yang kelima, ziaratul fudola. Engkau kunjungi orang-orang yang punya keutamaan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab. Ya. Pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu sepeninggal Rasulullah SAW mengajak Umar Ibn Khattab mendatangi Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Yang mengasuh Rasulullah SAW dari kecil sampai beliau dewasa. Kemudian Ummu Aiman dimerdekakannya dan dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Ini wanita yang punya peran besar mengasuh Nabi SAW. Ketika beliau wafat, Abu Bakar ajak Umar datang kepada beliau. Sampainya Abu Bakar dan Umar al-Anhumah di tempatnya Ummu Aiman, menangislah Ummu Aiman. Abu Bakar berkata, apakah engkau menangis karena wafatnya Rasulullah SAW? Pada Rasulullah SAW telah mendapatkan janji di sisi Allah, rahmat surga, ampunan. Kata Muaiman, aku tidak menangisi karena yang diterima Nabi dari Allah lebih baik semuanya. Tapi aku menangis terputusnya wahyu. Karena apa? Wafatnya Nabi berarti wahyu terputus. Dengan itu tersentuh Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, menangis keduanya. Sehingga mereka menangis. Inilah contoh. Seperti Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika dia apa? Mendapatkan gunda gulana, datang kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah untuk mendapatkan nasihat. Ada satu contoh, ayuhwa. Seorang murid datang pada gurunya. Karena dia gelisah, hidup rumah tangganya sudah hampir pecah. Retak, hampir tak bisa diselamatkan. Datang wahai guru, saya dulu nikah dengan fulanah, saya memandang dia wanita tercantik di dunia, nomor satu untuk saya. Dan saya sangat mencintainya, saya hidup bahagia dan tenteram bersamanya. Tapi akhir-akhir ini guru, saya resah, tidak pernah tenteram, saya enggak lagi merasakan ketenangan bersama istri saya. Kenapa? Ya. Saya melihat ternyata di luar rumah banyak wanita yang lebih dari istri saya sekarang. Ternyata di sana masih banyak wanita yang lebih menarik. Kata gurunya, wallahi, kalau engkau mengikuti nafsumu, mengumbar pandanganmu, dan kau dapati kau miliki wanita-wanita yang menarik hatimu, semua kau kumpulkan jadi milikmu, akhirnya anjing yang lewat pun kau bilang lebih baik dari istrimu. Beliau katakan, tundukkanlah pandanganmu. Karena sungguh demi Allah, siapa yang rela ridho dengan yang Allah berikan dari yang halal, ridho dengan istrinya, dan kau tundukkan pandanganmu dari yang haram, Allah akan anugerahkan kebahagiaan yang lebih dan yang sempurna untukmu. Ini nasihat guru kepada muridnya untuk kebaikan. Coba kalau orang yang kayak gini tadi, mengadu kepada temannya, curhat kepada temannya, temannya juga hidung belang, apa jadinya? Ya memang, ganti sudah, yang di rumah tinggal. Allah hadirin, habis, hancur rumah tangga. Tapi kalau datang kepada guru yang berilmu, yang soleh, dibimbing, kembalilah kau pada petunjuk Allah. Tundukkan pandanganmu, kembalilah tentram. Ya? Yang keenam hadirin, kasratul qiraati siratul nabawi. Ya, engkau banyak membaca sirah Nabi, sirah sahabat, sirah tabi'in, sirah biografi para ulama, baca. Akan menumbuhkan kecintaan kita pada mereka dan akan menumbuhkan idola kita pada mereka. Sehingga kita ingin seperti mereka. Dan ternyata di balik orang besar adalah wanita yang berjiwa besar. Artinya peran pendidikan orang tua sangat besar di situ. Ya, maka anak-anak kita hendaknya seperti itu kita bikin. Yang ketujuh terakhir hadirin. Sementara yang ketujuh adalah at-taqarrub ilallah. Mendekatlah selalu kepada Allah. Terus berikutnya wal isti'anah billah. Mintalah tolong kepada Allah. Terakhir waddu'a ilaih. Berdoalah kepada Allah. Jangankan kita sedang Rasulullah SAW tak luput selalu berdoa. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Apalagi kita di zaman kita yang fitnah dahsyat luar biasa. Mestinya kita lebih doanya kepada Allah. Pagi petang, jangan lupa kayak Rasulullah SAW. Ya hayyul ya qayyum, birahmatika astaghithu, aslih li sa'ni kullahu, wala taqilni ila nafsi tarfata aini. Ini di antara doanya. Hadirin, waktu sudah habis. Minta maaf, saya persingkat. Semoga apa yang kita kaji bisa kita mendapat faedah dan manfaat darinya. Secara global, garis besarnya, tidak akan bisa kita meraih kejayaan kecuali kembalilah. Tegakkan ketaatan kita kepada Allah. Ikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan, man ato'ani faqad ato'allah. Siapa taat padaku, sungguh dialah taat pada Allah. Yang kemenangan ini bukan hanya di dunia, tapi juga sampai akhirat kelak. Barakallahu fikum ikhwah. Mohon maaf bila ada khilaf kekurangan. Itu di kejelian kami. Kami berlindung pada Allah, ya, dan bertobat padanya. Kemudian yang benar dari Allah, mari kita ikuti. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.